Beres bos, kemarunya bos. Sudah kondusif. Sudah kondusif. Kuwaur bersatu sudah kondusif. Kumpul maneh, kumpul maneh. Iki pesta sampean dhewe iki. Sing gelut ben gelut. Ana sing ngamano dhewe ya. Bareng coba. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Semua oh oh ya oh ya oh ya bokan atap oh oh ya oh ya oh ya bokan sekali lagi oh oh ya oh ya oh ya bokan oh oh ya oh ya oh ya bokan sabar sabar sabar dan tunggu itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan robohkan setan yang berdiri menantang. Oh, oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh, oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh, terima kasih. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Ketidakpastian dan keserakan di jalanan kami sadarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Sadarkan cita-cita. Aku bertanya, tolong dong jawab dengan cinta. Oh, oh. Ayo. Hidup awal. Hidup awal. Mata. Hidup selamat. Ya bongkar. Hey! Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh. sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan. Robokan setan dan kepiri menantang. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Penindasan, penindasan serta kesewenang-wenang. Banyak untuk disebutkan, hentikan, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakan. Di jalanan, di jalanan, kami sadarkan cinta-cinta. Kami sadarkan cinta-cinta. Sebab di rumah, sebab di rumah adalah yang bisa dipercaya. Orang tua, orang tua, kami sadarkan cinta-cinta. Kami bertanya, tolong dong jawab dengan cinta. Oh oh, guaur guaur guaur. Yuk semua semua. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Mari kita berpencar. Oh ya bongkar. Bunga trotoar. Oh ya bongkar. Semua. Oh ya bongkar. Tepuk-tepuknya mana dulu dong. Tepuk-tepuknya. Wes.